Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang at-tawassul. At-taqarrub ila syai' wa tawassul ilaihi. Mendekatkan diri, at-tawassul itu maknanya mendekatkan diri kepada sesuatu. Disebutkan dalam sebuah ayat, wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihi al-wasilah. Maknanya apa? Taqarrubu ilaihi bita'atih. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Wal'amali bima yurdihi, dan beramal dengan apa saja yang dapat mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja at-tawassul banyak yang salah paham tentang makna dan jenis-jenisnya. Sehingga oleh karena itu pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan dua pembagian at-tawassul. Yang pertama tawassul yang masyru', kemudian yang kedua tawassul ghairu masyru', tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan, kemudian yang kedua tawassul yang tidak disyariatkan. Adapun tawassul yang disyariatkan, telah kita sebutkan ada tiga pada kajian sebelumnya. Pada pertemuan malam ini kita akan lanjutkan an-nau'ur rabi'. Kitab yang pertama, tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperintahkan oleh Allah di dalam doa kepadanya. Kemudian yang kedua, tawassul dengan iman dan amal soleh. Tawassul dengan iman dan amal soleh yang dilakukan olehnya. Sebagaimana yang disebutkan tentang kisah tiga pemuda yang terjebak di dalam sebuah lubang atau gua. Yang ketiga adalah tawassul dengan mentauhidkan Allah dengan kalimat tauhid. Fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanak. Seperti yang disampaikan atau diucapkan Nabiullah Yunus alaihi salam ketika dia terjebak di dalam sebuah perut ikan. Fanada fil dhulumat, maka dia menyeru dalam kegelapan, alla ilaha illa anta subhanak, bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Kemudian jenis yang keempat atau contoh yang keempat, at-tawassulu ilallahi ta'ala biidharid da'fi wal hajah wal iftiqari ilallahi kama qala Ayyub alaihi salam. Bertawassul kepada Allah, yakni talabul qurba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bidharid da'fi, dengan menampakkan kelemahan, bahwa kita ini hamba yang lemah, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ayyub alaihi salam di dalam doanya, anni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Telah menimpa kepadaku malapetaka. Dia menampakkan bahwasanya dirinya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang butuh kepada Allah, makhluk yang tidak memiliki daya dan upaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah arhamur rahimin. Nah, zat yang paling maha penyayang. Telah kita ketahui bersama dalam kisah Ayyub alaihissalam, yang mana sebelumnya beliau adalah seorang yang kaya raya, banyak propertinya, dan bahkan beliau memiliki keturunan yang banyak. Barakallahu fikum. Akan tetapi naam, semua itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keturunannya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali sehingga yang tidak ada yang tersisa kecuali hanya beliau dan istri beliau. Dan bahkan tidak sampai di situ saja, beliau ditimpa malapetaka berikutnya. Sudah bangkrut, keturunannya semuanya wafat. Kemudian ditimpa oleh penyakit yang orang lain merasa jijik terhadap beliau, merasa takut tertular, sehingga beliau diasingkan di pinggir kota. Nah, barakallahu fikum. Semua itu dilalui dengan kesabaran oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam, sampai pada puncaknya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan kesembuhan dengan betul-betul menampakkan kerendahan, kehinaan di hadapan Allah, kelemahan, dan bahwasanya dia sangat butuh akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anni massaniyad dur, wahai Rabbku, telah menimpa kepadaku malapetaka. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha paling penyayang. Kemudian contoh yang kelima, at-tawassul ilallahi bidu'ais salihin al-ahya. Bertawassul kepada Allah dengan doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Orang-orang soleh yang masih hidup. Kalimat atau kata masih hidup penting untuk diperhatikan. Disinilah terjadi banyaknya kesalahan dan kekeliruan, dan bahkan menjerumuskan kepada kesyirikan. Bertawassul dengan doanya orang-orang soleh tidak mengapa, tidak apa-apa. Akan tetapi orangnya itu hidup, ada di hadapannya. Kamakana sahabatu, sebagaimana para sahabat ketika terjadi paceklik, nam kemarau yang panjang, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, meminta kepada Nabi agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka. Nah, agar diturunkan hujan, berdoanya kepada Allah. Meminta kepada Nabi agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan memohon kepada Allah. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, mereka tidak meminta kepada Nabi atau mendatangi kuburan Nabi. Bahkan beliau mendatangi paman mereka, para sahabat mendatangi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Naam. Radhiyallahu anhu fayad'u lahum. Sehingga setelah itu Abbas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kaum muslimin. Nah, perhatikan bagaimana para sahabat ketika mempraktekkan tawassul dengan orang-orang soleh. Nah, sangat mudah dan gampang bagi mereka untuk mendatangi kuburan Nabi, karena mereka tinggal dekat dengan kuburan Nabi. Tidak perlu untuk safar keliling sampai menyeberangi pulau. Barakallahu fikum. Nabi, kuburan Nabi ada dekat masjid mereka. Masjid mereka biasa melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya. Tapi mereka tidak mendatangi kuburan Nabi. Justru mereka mendatangi paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang keenam, contoh yang keenam, tawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengakuan terhadap dosa yang dia perbuat. Mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa yang dia perbuat. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Rabbku, saya menzalimi diriku. Faghfirli, maka berikanlah ampunan untukku. Nah, dia iktiraf, pengakuan, mengaku di dalam doanya kepada Allah akan dosa yang dia perbuat. Nah, menunjukkan bahwasanya dirinya betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa tersebut. Kemudian setelah itu dia memohon ampun kepada Allah. Nah, ini contoh-contoh tawassul yang disyariatkan. Upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang disyariatkan. Nah, mulai dari dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan iman dan amal soleh yang pernah kita perbuat, yang pernah kita amalkan, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan menampakkan kelemahan. Nah, menampakkan kelemahan bahwa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Kemudian yang terakhir, dengan pengakuan terhadap dosa yang pernah kita perbuat. Ini contoh-contoh tawassul yang disyariatkan di dalam Islam. Adapun jenis yang kedua, tawassul ghairu masyru', tawassul yang tidak disyariatkan. Wa huwa tawassul bima ada al-anwa' al-madhkurah. Bima ada al-anwa' al-madhkurata fit tawassuli al-masyru'. Tadi kita sebutkan ada 6 jenis tawassul yang disyariatkan. Adapun tawassul yang tidak disyariatkan adalah selain yang disebutkan sebelumnya. Adapun tawassul yang tidak disyariatkan adalah selain dari tawassul yang disebutkan tadi, dari deretan tawassul yang disyariatkan. Nah, selain dari 6 contoh yang kita sebutkan tadi, kat tawassul, apa saja contoh tawassul yang tidak disyariatkan? Di antaranya adalah tawassul dengan permohonan, berdoa dan meminta syafaat terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Nah, terhadap orang-orang yang sudah meninggal, meminta doa dari orang-orang yang sudah meninggal tidak dibenarkan. Bahkan ini adalah salah satu jenis kesyirikan yang umum terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita sebutkan kenapa demikian. Kenapa tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan? Dikarenakan orang yang sudah meninggal, maka dia tidak sanggup lagi untuk menjawab permohonan. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal itu dia sanggupi ketika dia masih hidup. Meminta syafaat dari orang-orang yang sudah meninggal juga sama, tidak dibenarkan. Yang mana yang mana seharusnya syafaat itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Diriwayatkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, dua-duanya adalah Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin pada zamannya. Ketika barakallahu fikum dan juga para sahabat yang hadir bersama mereka berdua dan para tabi'in, ketika terjadi kemarau yang panjang, mereka melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan, dan mereka bertawassul terhadap orang-orang yang masih hidup. Mereka mendatangi Abbas dan juga ada sahabat yang lain yang bernama Yazid ibn al-Aswad. Yazid ibn al-Aswad. Mereka tidak bertawassul dan juga tidak meminta hujan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak di sisi kuburan beliau atau kepada selain beliau yang sudah meninggal. Akan tetapi mereka bertawassul dengan orang-orang yang masih hidup, agar orang-orang yang masih hidup yang soleh ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi Abbas dan Yazid. Di antara mereka ada yang mendatangi Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian pada saat yang lain mereka juga mendatangi Yazid ibn al-Aswad. Sampai-sampai Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fataskiyana wa inna natawassalu bi ammi nabiyyina faskina." Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan nabi kami, yaitu Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad masih hidup. Fataskiyana, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawassul dengan paman nabi kami, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, maka turunkanlah hujan kepada kami. Nah, mereka menjadikan Abbas dan Yazid ibn al-Aswad sebagai pengganti ketika mereka tidak bisa bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak bisa? Karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Nah, kuburannya ada di dekat mereka. Sangat mudah mereka untuk mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu tidak mereka lakukan. Naam, barakallahu fikum, justru mereka mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan juga Al-Aswad, Yazid ibn al-Aswad. Disebutkan dalam sebuah ayat, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu." Lawajadullaha tawwabar rahima. Disebutkan di dalam surat An-Nisa, walau annahum, dan ketika diri mereka, ketika mereka mendzalimi diri mereka sendiri, ja'uka fastaghfirullaha, lalu mereka mendatangi engkau, yakni mendatangi Nabi Muhammad, fastaghfirullaha, mereka memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan rasul pun memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, untuk orang-orang yang menzalimi diri mereka ini. Lawajadullaha tawwabar rahima, maka niscaya mereka akan mendapati Allah adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Perhatikan ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang menzalimi diri mereka, yakni dengan melakukan perbuatan dosa. Mereka melakukan perbuatan dosa. Mereka ingin mendapatkan ampunan dari Allah akan perbuatan dosa yang telah mereka perbuat. Apa yang mereka lakukan agar mendapatkan ampunan? Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi agar Nabi Muhammad berdoa kepada Allah untuk agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, barakallahu fikum. Lalu mereka beristighfar kepada Allah dan juga Nabi memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Perhatikan ayat ini. Ja'uka, pada kalimat mereka mendatangimu. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ayat ini menjelaskan nam tentang diperbolehkannya untuk mendatangi orang-orang soleh yang masih hidup, yang masih hidup, dan meminta kepada orang soleh tersebut agar berdoa kepada Allah untuk kemaslahatannya, untuk kemaslahatan orang yang mengharapkan kebutuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi dengan catatan bahwa orang soleh tersebut masih hidup. Seperti itulah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan juga pada ayat ini, ja'uka, mereka mendatangimu, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, barakallahu fikum, ketika Nabi Muhammad masih hidup. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, mereka tidak mendatangi Nabi dan juga tidak menyebut nama Nabi di dalam doanya atau mendatangi kuburan Nabi. Barakallahu fikum, mereka bertawassul dengan paman Nabi. Paman Nabi adalah sahabat yang soleh. Begitu juga sahabat Yazid ibn al-Aswad, seorang sahabat yang soleh. Nah, mereka bertawassul dengan dua orang sahabat ini agar dua orang sahabat ini memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemaslahatan mereka. Ayat ini dijadikan oleh al-musyabbihin ahlus syubha untuk memunculkan syubhat demi melegalkan perbuatan tawassul yang mereka perbuat. Nah, dengan bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal, mendatangi kuburan-kuburan dari orang-orang soleh yang sudah meninggal, mereka berdalilkan dengan ayat ini dalam surat An-Nisa, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul. Nah, mereka mendatangi Nabi Muhammad, berarti boleh bertawassul kepada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jawab, benar, boleh. Tapi dengan catatan apa? Nabi Muhammad masih hidup. Dan ini sudah tidak mungkin karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Barakallahu fikum. Kecuali nanti pada yaumal mahsyar. Naam, pada syafa'atul uzma. Manusia mendatangi Adam, mendatangi Nabi Nuh, mendatangi Nabi Musa, mendatangi Nabi Isa. Barakallahu fikum, mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak sanggup. Mereka meminta uzur. Lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dalam keadaan semua manusia sudah meninggal ketika itu dan mereka semua sudah dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kembali dihidupkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama hidup. Barakallahu fikum. Adapun ketika orang-orang soleh tadi sudah meninggal, maka tidak diperkenankan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mendatangi Abbas, begitu juga Yazid ibn al-Aswad, yang mana sangat memungkinkan bagi mereka untuk mendatangi kuburan Nabi, menunjukkan bahwasanya bertawassul terhadap orang-orang yang sudah meninggal, naam, maka tidak dibenarkan. Baik dalam meminta doa, meminta syafaat, sementara mereka sudah meninggal, maka ini tidak dibenarkan. Bahkan ini masuk dalam perbuatan syirik yang pernah dilakukan oleh manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian di antara jenis atau contoh tawassul yang tidak disyariatkan adalah bertawassul dengan kedudukan Nabi. Ada sebuah hadis, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi, fa inna jahi indallahi azimun." Bertawassul dengan kemuliaan atau kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang disebutkan, apabila kalian memohon kepada Allah, maka mintalah Allah atau memohonlah kepadanya dengan menyebutkan kedudukanku. Nah, fa inna jahi indallahi azimun. Dikarenakan kedudukanku di sisi Allah sangat besar. Nah, hadithun makdzubun, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, merupakan hadith makdzub, hadith dusta, hadith palsu. Tidak disebutkan hadith ini di dalam kitab-kitab para muhaddisin yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Tidak disebutkan di dalam sahihain, tidak disebutkan di dalam kitab-kitab sunan, di dalam kitab-kitab jami', naam, di dalam kitab-kitab musnad yang ditulis oleh para muhaddisin yang dapat dijadikan sebagai sandaran. Tidak ada. Naam. Wala dzakarahu ahadun min ahli al-ilmi bil hadits, dan juga tidak ada seorang pun dari ulama ahlul hadits menyebutkan tentang hadits ini. Maka ketika sebuah riwayat atau sebuah hadits tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan dalil, sehingga perbuatan ini tidak dibenarkan. Kenapa? Dikarenakan ibadah harus butuh dalil. Nah, barakallahu fikum. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah kecuali di sana ada dalil yang jelas yang menetapkan tentang ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan lanjutan dari kaidah yang kedua. 6. Barakallahu fikum. Wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala. Kaidah yang kedua ini yaitu ucapan mereka bahwa tidaklah kami berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal tadi dan menghadap kepadanya, melainkan hanya sebatas untuk mengharapkan kedekatan di sisi Allah dan mengharapkan syafaat dari mereka. Nah, barakallahu fikum. Yakni dengan bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal atau dalam rangka untuk meminta syafaat. Nah, adapun disebutkan oleh Syekh, wasyafa'atu syafa'atani, tentang syafaat. Sementara syafaat itu ada dua macam. Syafaat ada dua macam. Ini masih lanjutan dari kaidah yang kedua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Syafaat yang ditiadakan. Kemudian yang kedua, syafa'at musbatah. Syafaat yang ditetapkan atau yang dibolehkan. Yang ditiadakan maksudnya adalah yang tidak dibenarkan. Adapun syafaat musbatah adalah syafaat yang dibenarkan. Fasyafa'atul manfiyah, syafaat manfiyah yang ditiadakan atau yang tidak dibenarkan. Maka natutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah. 6. Dalam perkara yang tidak ada yang bisa menyanggupi hal tersebut atau permohonan tersebut kecuali Allah. 6. Kalau dalam muamalah di kehidupan dunia ini, 6. Kadang seseorang meminta syafaat terhadap orang tertentu untuk sampai kepada sebuah tujuan yang dia inginkan. Dia ingin menghadap kepada seorang pejabat. Nah, sementara dia tidak kenal dengan orang tersebut atau pejabat tersebut tidak kenal dengan dirinya. Nah, maka dia butuh perantara orang yang dekat dengan pejabat tersebut. Nah, ini menjadikan atau meminta syafaat kepada pihak ketiga untuk sampai kepada tujuan yang dia harapkan dalam perkara duniawi. Tentunya dalam catatan pihak ketiga ini sanggup. Nah, sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali Allah. Adapun pada gambaran yang kita sebutkan tadi, orang tadi menyanggupinya dan sanggup. Sehingga oleh karena itu syafaat yang seperti ini dibenarkan dan diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum, karena dia menyanggupinya. Beda halnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. 6. Para ahli khurafat al-kuburiyun. Mereka mendatangi kuburan-kuburan tertentu atau menyebut nama-nama dari orang-orang soleh, baik dari kalangan para nabi, para wali dan yang lainnya, meminta syafaat kepada mereka agar mereka mendapatkan kemudahan di yaumul akhir, pada hari akhirat. Tentunya orang-orang yang disebutkan dan diminta tadi tidak bisa, tidak sanggup untuk memenuhi permintaan mereka karena mereka sudah meninggal. Dan bahkan orang-orang yang sudah meninggal ini tidak sanggup, barakallahu fikum, untuk mendengar permohonan mereka. Nah, sehingga dalam perkara ini tidak ada yang bisa menyanggupinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu taala, adapun dalilnya adalah ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang telah kami berikan berupa rizki kepada kalian sebelum datang hari tidak ada jual beli padanya, tidak ada hubungan kasih sayang, wala syafa'ah, dan juga tidak ada syafa'at. Nah, yakni tidak ada syafa'at manfiyah di situ. Karena syafa'at ketika itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. 6. Wasyafa'atul mutsbatah, adapun syafa'at al-mutsbatah, 6. Allati tutlabu minallah. Syafa'at yang dibenarkan adalah syafa'at yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi' mukarramun bisyafa'ah, orang yang memberikan syafaat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat ini. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan wewenang kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat pada yaumul qiyamah. Maka dalam hal ini Nabi Muhammad telah menempati posisi yang terpuji dan beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal masyfu' lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'dal izni. Sementara orang yang mendapatkan syafaat, yang memohon syafaat, 6, adalah orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah, baik itu ucapannya atau amalannya, tentunya setelah izin, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh tentang syarat dari syafaat al-mutsbata, syafaat yang dibenarkan. Nah, yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala terhadap syafi' untuk memberikan syafaat. Sehingga syafi' ini, pemberi syafaat ini mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah, yang kedua, nah, Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang yang mendapatkan syafaat. Nah, baik itu ucapannya atau perbuatannya. Dan dia juga mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat. Nah, izinnya nah ada dua, atau terhadap dua pihak, asy-syafi' dan al-masyfu'. Asy-syafi' dan al-masyfu' lahu, pemberi syafaat dan orang yang mendapatkan syafaat. Kemudian ridho dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mendapatkan syafaat. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kecuali dari ahli tauhid. Adapun orang-orang musyrikin yang melakukan langkah-langkah syirik untuk mengharapkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, nah, maka sama sekali mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Allah tidak akan ridho kecuali terhadap ahli tauhid. Allah menyebutkan dalam sebuah ayat, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca 6 barakallahu fikum syarah dari Asy-Syaikh Shalal Fauzan tentang ucapan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun laisat mutlaqatan." Syafaat itu ada syarat, ada 6 batasan atau ketentuan-ketentuannya. Syafaat itu tidak mutlak. Barakallahu fikum. Disebutkan sebelumnya bahwasanya syafaat itu ada dua macam. Yang pertama adalah syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaat tanpa izin darinya, dari Allah. Maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza arada an yashfa' li ahli al-mauqif yawm al-qiyamah yakhirru sajidan baina yaday rabbih. Makhluk yang paling mulia dan penutup dari para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ingin memberikan syafaat terhadap ahlil mauqif, manusia pada yaumal mahsyar, pada hari kiamat, beliau yakhirru sajidan, beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjatuhkan diri di hadapan Allah, sujud di hadapannya dan memohon kepadanya. Dan bahkan beliau memuji-muji Allah dengan pujian yang paling sempurna. Nah, sebelum memberikan syafaat terhadap ahli mauqif, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apakah langsung memberikan syafaat? Ya, kamu naam dimudahkan, kamu dikeluarkan dari naam, kamu mendapatkan kemudahan dan seterusnya. Tidak langsung. Tapi Nabi Muhammad SAW tersungkur sujud di hadapan Allah, memuji-muji Allah dengan pujian yang sangat luar biasa. Naam. Dan beliau selalu tetap berada pada posisi sujud sampai Allah mengatakan kepadanya, irfa' ra'sak wa qul tusma' washfa' tusyaffa', angkatlah kepalamu sebutkanlah, maka permohonanmu akan didengarkan. Wasyfa'tu syafa', berikanlah syafaat karena engkau mendapatkan kemudahan atau izin untuk memberikan syafaat. Perhatikan di sini, ini menunjukkan fala yashfa' illa ba'dal izni, tidak ada seorang pun dan bahkan setinggi apapun derajatnya di sisi Allah, nam dia tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, nam minta syafaat, kalau ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah, kita memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyafa'atul mutsabata hiya allati takunu li ahli tauhid. Syafaat yang ditetapkan atau yang dibenarkan adalah syafaat untuk ahli tauhid. Fal musyrik la tanfa'uhu syafa'ah. Orang musyrik maka tidak akan bermanfaat syafaat untuknya. Walladhi yuqaddimul qarrabina nam lil qubur wan nuzur lil qubur, hadza musyrikun la tanfa'uhu asy-syafa'ah. Orang-orang yang memberikan sesembahan, sesajen terhadap kubur atau terhadap makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, nam dan bernazar untuk kuburan, hadza musyrik, maka orang ini adalah seorang yang musyrik. La tanfa'uhu asy-syafa'ah, tidak bermanfaat syafaat untuknya. Wa khulasatul qaul, kesimpulan dari pembahasan ini adalah anna syafa'atal manfiyah hiya allati tutlabu bi ghairi idznillah au tutlabu li musyrikin. Syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang diminta tanpa izin dari Allah atau diminta untuk seorang musyrik. Nah, barakallahu fikum. Seorang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafa'atul mutsabatah hiya allati takunu ba'da idznillah. Syafaat yang ditetapkan atau yang dibenarkan adalah syafaat yang telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan izin kecuali terhadap orang yang diridhoi oleh Allah, baik itu ucapannya atau perbuatannya. Dan juga syafaat ini tentunya tidak akan diberikan kecuali kepada ahli tauhid. Adapun orang-orang musyrikin, maka syafaat tidak akan bermanfaat bagi mereka. Wassallallahu ala nabiyyina, sampai di sini dars atau taklim kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.